Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan kita akan memasuki bab nawafidz wudu, bab pembatal wudu. Selesai kita dari tata cara berwudu seperti wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila seseorang berwudhu seperti wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sekarang kita akan memasuki bab pembatalnya. Seperti ibadah-ibadah yang lain. Puasa ada pembatalnya. Makan, minum, perhubungan badan, suami istri membatalkan puasa. Sholat ada pembatalnya. Zakat ada pembatalnya, haji ada pembatalnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari dan diketahui adalah pembatal wudu. Wudu batal, sholat tidak sah. Dari sini pentingnya mempelajari pembatal wudu, karena dengan tahu apa itu pembatal wudu, maka dia akan benar toharohnya. Mungkin dari sini diantara hikmah Rasulullah SAW mengatakan at-tahur satrul iman. Bersuci atau suci itu adalah separuh daripada keimanan. Karena dengan sucinya dalam arti wudunya benar dan belum batal, sholatnya pun benar. Apabila dia berhadas, maka sholatnya ikut batal. La yaqbalullah sholata min ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Tidak ada sah apabila dia berhadas. Aukama qala sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran nawafidul wudu termasuk pelajaran yang penting untuk dipelajari dan diketahui. Termasuk dalamnya adalah fikih hilafnya. Kadang seseorang menganggap sesuatu itu adalah membatalkan wudu, Tapi sejatinya setelah dia mentelaah dalil-dalil yang ada, uraian para ulama, ternyata bukan pembatal wudu. Terkadang sebaliknya, dia menganggap bukan pembatal wudu, tapi setelah dia telaah, dia baca uraian para ulama, maka dia mendapat di bawahnya itu adalah pembatal wudu. Dan mengetahui adanya khilaf dalam beberapa pembatal wudu, kan pembatal wudu ada yang sepakat para ulama itu membatalkan wudu. Contohnya keluar angin, buang air kecil, buang air besar. Ini nyata, dia membatalkan wudu. Tidak ada khilaf. Misalnya kita dapati seseorang, tahu kita dia masuk kamar mandi, kemudian dia, kita tanya dia ngapain di kamar mandi, atau kita ketahui dengan yakin dia melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Kok kita berwudu lagi setelahnya? Mengimami kita sholat? Ya tentunya kita tidak mau sholat di belakangnya. Karena sholatnya, wudunya sudah batal, walaupun tadinya dia berwudu. Atau seseorang barusan dari kamar mandi, dia sudah masih basah dan berwudu dia. Dan kita dengar langsung dia mengeluarkan angin. Mohon maaf, mungkin kita ikut kena apa namanya mencium, dan kita dengar langsung. Dan ternyata dia tidak berwudu lagi. Ya sepakat bahwasanya yang namanya keluar angin adalah membatalkan wudu. Kita tidak mau dia jadi imam, karena yakin dia batal wudunya. Ada perkara yang para ulama khilaf. Itu apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Contohnya tidur. Saya dapati dia, ya tadi sudah memang berwudu, sama-sama berwudu, tapi kok dia setelah itu duduk, bahkan berbaring, dapati dia ngorok. Komat, tahu-tahu ya, berdiri di samping kita. Atau malah dia jadi imam. Kamu sudah tidur, ya gak apa-apa. Nah, apakah kita mengatakan wah pengimamannya tidak sah? Ya nanti dulu. Bisa jadi dia berpendapat dengan pendapat bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Dia tidak merasa ada hadas. Atau kita tetap mendapati dia sebelum berangkat ke masjid salaman dengan istrinya dulu. Kita berpendapat wah itu kan membatalkan wudu. Mungkin ternyata masalahnya khilaf. Dia tidak mengapa kita sholat di belakangnya. Nah, karena artinya ada pembatal-pembatal wudu yang sepakat berdasarkan dalil dan kesepakatan ulama dia pembatal wudu dan wudunya menjadi batal dengan adanya. Ada perkara-perkara yang masih khilaf para ulama. Maka di sini tentunya seseorang penting untuk mengetahuinya supaya dia tidak mengingkari sesuatu yang sebenarnya tidak mungkar. Ya contohnya tadi, mungkin seseorang muring-muring diimami oleh orang yang tadi tidur dia. Artinya kedapatan kita dia tidur, tapi kok malah mengimami. Atau mungkin dia tadi kita lihat langsung dia bertentuan dengan istrinya ataupun wanita, tapi kok malah ngimami. Dan kita tidak mendapati dia berwudu. Nah tentunya dalam perkara seperti ini kita butuh ilmunya. Apakah itu pembatal wudu ataupun tidak, sehingga kita tidak salah di dalam menilai ataupun mungkin mengingkari kalau itu adalah kita anggap itu sebuah kemungkaran. Karena di dalam bab mengingkari kemungkaran itu salah satu ilmu yang harus seseorang miliki adalah dia mengetahui yang dia ingkari itu adalah memang kemungkaran. Yang sepakat antara dia dengan yang diingkari itu adalah sebuah kemungkaran. Ada pun perkara yang misalnya dia menganggap itu adalah mungkar. Tapi yang lain satunya mengatakan berdasarkan ilmu agama yang dia ketahui itu bukan kemungkaran. Ya tidak boleh kita mengingkari kemungkaran tersebut. Menurut kita kemungkar, menurut dia tidak mungkar. Nah, ini kemudian terkait dengan pembatal wudu. Dan itu adalah penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Karena dengan dia tahu pembatal-pembatal wudu, maka dia akan tahu tentang thaharah yang sempurna, yang dengannya dia akan sholat dengan sholat yang sempurna. Satu masalah yang dibahas oleh Al-Imam Syukul Islam Muhammad bin Madul Wahab di dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, empat kaidah dalam Islam. Tidak mengapa ya kita belajar fikih dan kita sisipkan ilmu akidah dan tauhid. Karena pentingnya. Kata Syekh, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'an taharati. Fa'lam anna ibadata la tusamma ibadatan illa ma'an tauhidi. Sebagaimana sholat tidak akan dinamakan sholat kecuali kalau suci. Kalau suci, artinya seorang berwudu sudah batal sholat, tidak sah sholatnya, tidak nama sholatnya. Walaupun dia juga baca takbir, baca al-fatihah, ruku, sujud dan semuanya. Tapi tidaklah sholat. Kecuali ada taharah. Maka ketahuilah bahwasannya ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kalau ada syirik masuk dalam ibadah, batal ibadahnya. Lebih parah daripada batalnya sholat. Karena batalnya taharah. Batalnya taharah, kerusakan yang muncul adalah batalnya sholat. Batalnya sholat, sholatnya tidak sah. Kalau ibadah, kemasukan syirik, maka ibadahnya itu adalah rusak. Kal hadati idza dakhala fi taharati. Posisi syirik ini seperti hadas. Mohon maaf keluar angin tentu. Buang air kecil, buang air besar. Ketika masuk pada thaharah, maka dia akan membatalkannya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha wa a'baqa al amala wa sara sahibuhu minal khalidina finna. Nah ini syirik apabila mencampuri ibadah, rusak ibadah tersebut, amalan jadi terhapus, hancur seperti debu yang berterbangan. Walaupun dia sudah lelah, sudah capek melakukan ibadah tersebut, ternyata ada syirik padanya, maka amalannya itu adalah sirna. Pelakunya menjadi orang yang kekal di neraka. Nah, di sini kita kembali mengingatkan sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh di sini. Anna arabta anna ahamma alaika ma'rifatu dzalika. Paling penting untuk engkau ketahui adalah mengetahui hal-hal yang membatalkan tauhid dan ibadah. Kalau taharah tidak cukup kita belajar taharah kecuali juga belajar pembatal-pembatal taharah. Tidak kalah pentingnya. Nah, demikian juga kalau ibadah dan tauhid penting dipelajari, tidak kalah pentingnya adalah mempelajari tentang hal-hal yang berbau syirik. Karena itu akan merusak ibadah. Rusaknya lebih parah daripada rusaknya sholat karena batal taharahnya dan rusaknya taharah karena ada pembatal-pembatalnya. Maka dari itu, mari kita benahi atau kita jaga tauhid. Jangan sampai dirusak oleh hal-hal yang mengandung dan berbau syirikan. Karena akan percuma ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mati dalam keadaan dia membawa kesyirikan. Apapun bentuk-bentuk kesyirikannya. Perdukunan, sihir, minta kekuburan, minta kepada selain Allah yang hanya Allah saja sebenarnya yang kuasa untuk memenuhinya. Karena itu akan membatalkan tauhid seseorang. Batal tauhid ibadah-ibadah yang lain menjadi tidak berarti. Jadi ini karena ada kaitannya dengan nama nawakid, yaitu pembatal. Bismillah, kita akan baca hadis yang pertama terkait dengan pembatal-pembatal itu. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ahdihi yang tadiruna al-isya'a hatta taqfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslimin. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di zaman beliau, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka menunggu sholat isya sampai-sampai kepala mereka takfiqah, yaitu tertunduk artinya nampak tidur, kemudian sholat tanpa mereka berwudu lagi, tanpa mereka berwudu lagi. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Daruqutni, dan asal hadis ini ada di Muslim. Jadi Rasulullah pada suatu ketika menunda sholat isya sampai-sampai para sahabat yang menunggu sholat tertidur. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat, yang tertidur ini tidak disebutkan mereka berwudu. Jadi kata para pensyarah, kanu yang tadirun al-isya fayanamun summa yusalluna wala yatawaddaun. Mereka menunggu sholat isya pada tertidur, kemudian sholat, dan tanpa berwudu kembali. Apa hubungannya dengan pembatal wudu? Adalah terkait dengan tidur. Apakah tidur itu adalah pembatal dari pembatal-pembatal wudu? atau tidur itu tidaklah pembatal, termasuk daripada pembatal-pembatal wudu. Namun akan kita baca pembahasan para ulama di akhir setelah kita menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yaitu pertama ada terkait dengan ala ahdihi, di zaman Rasulullah. Setiap ada kata-kata ala ahdi itu adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada mereka tanpa ada ingkar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya hukumnya adalah ikrar, yaitu persetujuan adanya rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan tersebut sah, tidak mengapa. Itu ketika disertai dengan ala ahdihi. Beda kalau misalnya anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tazirunal isya hatta yanamun summa yusallun wala yatawaddaun. Itu beda hukumnya. Dulu para sahabat mereka menunggu isya, tidur, kemudian sholat tanpa berwudu. Oh, berarti itu ijtihadnya para sahabat. Tapi kalau ala ahdi, ketika disertai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasulullah tahu. Wahyu masih turun. Seandainya Rasulullah tidak tahu pun wahyu akan mengabarkan kepada Rasulullah tentang perkara tersebut, tentang perihal tersebut. Makanya ada hadis kunanan harum al kami pernah menyembelih son, yaitu kuda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan Rasulullah menyaksikan ataupun tidak, tapi di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami makan dagingnya. Nah, dari situ kata para ulama, oh berarti daging kuda itu adalah halal. Mana? Apa pernah Rasulullah makan? Bukan masalah pernah makannya. Tapi di zaman Rasulullah, para sahabat menyembelih kuda dan mereka makan tanpa ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya ketika disertai dengan ala ahdi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tadirun di dalam kalimat hadis tersebut, menunggu isya. Itu di antara yang perlu kita biasakan adalah menunggu sholat. Seseorang dikatakan sholat selama dia menunggu sholat. Seorang dikatakan terhitung sholat selama seseorang itu menunggu sholat. La yazalu ahadukum fi sholati madamati sholatu tahbisuhu. Seseorang terhitung sholat, maksudnya dia mendapat pahala sholat selama yang menahan dia untuk pergi itu adalah sholat. Bahkan ada keutamaan menunggu sholat setelah sholat. Misalnya maghrib, kemudian kalian menunggu sholat isya, artinya yang jaraknya pendek-pendek. Ada keutamaan sih, termasuk dalam hadis ini. Walaupun dia bukan mengerjakan sholat, tapi mendapat pahala sholat. Nah, dari mana yang kita bisa ambil faedah ini dari hadis tadi? Kata para ulama, hirsus sahabati alal baqa'i fil masjidi intidharan disholati. Rajinnya para sahabat untuk tetap di masjid dalam rangka menunggu sholat. Wa fadli intidhariha, dan untuk mendapatkan keutamaan menunggu sholat. keutamaan menunggu sholat. Hadis yang kita baca tadi ada di Hurairah. La yazalu ahadukum fi sholatin madamati sholatu tahdisuhu. Seseorang selantiasa dalam sholat selama yang menahan dia pergi itu adalah sholat. Kemudian faedah yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini sebelum kita masuk ke pokok permasalahan adalah istihbab takhir sholatil isya an awwali waqtiha. Disunahkan menunda sholat isya dari awal waktunya. Awal waktunya adalah dengan berakhirnya sholat, waktu sholat maghrib masuk waktu sholat isya. Itu adalah awal waktunya. Secara umum, sholat di awal waktu itu lebih utama. Sholat di awal waktu subuh, sholat di awal waktu zuhur, sholat di awal waktu asar, maghrib. Maksudnya awal waktu itu adalah tentunya sesuai dengan kadarnya. Tetap ada sunnahnya, qobliyahnya, kemudian jarak antara adzan dan iqomahnya. Kemudian dia dengan apa namanya jarak yang artinya biasa, artinya ya ukuran orang sholat, ukuran orang berwudu, kemudian setelah itu adalah sholat, itu masuk dalam kategori awal waktunya. Secara umum, utamanya di awal waktu. Ketika para ulama membahas, ketika Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-shalatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Kebanyakan para ulama mengatakan maksudnya adalah lebih utama adalah di awal waktunya. Tapi boleh menunda di bagian akhir. Kemudian khusus sholat isya, tentunya dengan syarat-syaratnya, dengan ketentuan-ketentuannya, afdolnya adalah di akhir waktunya. Akhir waktu isya adalah nisful lail, pertengahan malam. Hitungan pertengahan malam itulah diambil tengah-tengah antara terbenam matahari dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar. Misalnya seperti sekarang ini adalah terbenamnya matahari ya kurang lebih ya setengah enam, terbitnya fajar mungkin ya kurang lebih ya setengah lima ataupun kurang ataupun lebih. Ya tengah-tengahnya ya jam-jam 11 malam. Bukan jam 12. Kelewatan kalau udah jam 12. Jam 12 kalau kita ambil pertengahan jam 6 terbenamnya matahari, jam-jam terbitnya matahari, tengah-tengahnya jam 12. Tapi pertengahannya adalah antara terbitnya matahari dan terbitnya fajar. Fajar shodiq. Ya, kurang lebih jam 11, jam 11.4, seperti itu, pertengahan. Itu akhir daripada waktu sholat isya yang mukhtar, yang sama, yang terpilih. Nah, afdolnya itu adalah di akhir untuk sholat isya bagi yang tidak memberatkan. Dan apa namanya, tentunya praktiknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum ida ijtama'u ajjalu wa ida abta'u akharu. Apabila sudah kumpul, ya mereka segerakan sholat isya ini. Apabila mereka belum kumpul, masih lambat kumpulnya, maka diakhirkan. Itu praktiknya. Nabi SAW mengatakan paling afdol waktu sholat isya itu adalah di akhirnya dengan syarat lam asyukko ala ummati. Tidak memberat, seandainya tidak memberatkan umatku, maka itu waktunya, yaitu di akhir. Lau annani lam asyukku ala ummati la amartuhum as-salata fi hadzal waqt aw kama qala. laula an asuqqa, laula an asuqqa ala ummati, kalau seandainya tidak ingin memberatkan umatku, akan aku jadikan ini waktu sholat, tapi memberatkan tentunya secara umum. Nah, dari sini para ulama mengatakan, tetap kalau seseorang ditunda justru banyak hal-hal yang bersifat negatif bagi dirinya, misalnya bisa jadi ketiduran, malah bangkas. Maka tetap di awal waktunya lebih afdol. Atau kalau di awal waktu dia bisa berjamaah, tapi kalau di akhir waktu dia belum tentu ada jamaah, ya tetap bersama jamaah lebih afdol. Kemudian kita masuk ke pokok permasalahan tentang annaul yasir minal jalisi la yanfudul wudu. Tidur ringan. Masih kelasnya itu adalah kelas ngantuk. Dari orang yang duduk terutama, itu tidaklah membatalkan wudu. Berdasarkan dari sini, zahirnya mereka yang yakfil qorub usahum ini, tertunduk ataupun miring-miring kepalanya karena tertidur. Mungkin terkadang keluar suara apa namanya ngoroknya, kan kadang sensitif ya seseorang punya pernapasan, dan bukan aib, baru nggak tidur aja ngorok, artinya baru ngantuk sudah ngorok, itu bukan ukuran, udah ngorok kok nggak batal wudunya. Tidur ringan artinya masih dalam tahap dia sadar, artinya belum nyenyak, belum pulas. Maka ditambah lagi posisinya itu masih duduk, itu tidaklah membatalkan wudhu. Lantas yang membatalkan wudhu itu yang seperti apa? Disebutkan dalam di pembahasan hadis yang seseorang boleh mengusap khub selama pembatal wudhunya itu adalah min baulin au ghaibin au naumin. Selama pembatal wudhunya adalah kencing atau BAB, buang air besar atau tidur. Nah, sini kata para ulama, tidur itu adalah membatalkan wudhu. Permasalahannya hilang. Tapi bagi pendapat yang membatalkan wudhu, itu adalah tidur pulas. An-naumul katsir nafidun lil wudhu. Tidur yang pulas, itu yang membatalkan wudhu. Bagi pendapat yang mengatakan tidur itu membatalkan wudhu. Masalahnya masih hilang. Artinya tidak bisa seseorang ngotot, nyel, dia tidur membatal wudhu. Temannya mengatakan, enggak, apa dalilnya? Itu buktinya para sahabat tertidur. Ya namun, wala ya tawadzu'un. Mungkin dia kalah. Ini di zaman Rasulullah mereka tidur. Tapi tidak wudhu, sholat isya. Nah, jalan tengahnya yang lebih mudah untuk kita memahami sebelum kita nanti masuk ke sedikit diskusi tentang apakah tidur itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya masih dalam tahapan ringan, kemungkinan besar tidak batal, artinya tidak ada pembatal-pembatal yang lain. Madonnahnya itu. Tidak ada berpotensi kentut, ataupun pembatal-pembatal yang lainnya, karena tidurnya ringan dan dia masih sadar. Ketika misalnya komat, langsung berdiri. Ya contohnya kalau khutbah ya, kadang baru duduk, baru baca alhamdulillah, dia sudah. Tapi kalau pas selesai, udah doa, misalnya langsung sadar. Dan di rumah nggak bisa tidur, ngantuknya kalau pas khutbah. Ada anjuran pindah tempat. dan Syekh Adnan menghasankan hadis seseorang ngantuk ketika khutbah itu ngambil ada pindah posisi walaupun khilaf juga tentang hadisnya ini, tapi Syekh Adnan mensahihkan. Jadi di antara upaya cara untuk mengatasi ngantuk artinya secara logikanya ya, dari pagi dia nggak istirahat, kerja, kemudian Jumatan, jam-jam tersebut memang jam-jam ngantuk. Kalau dia khutbahnya enak didengar, yang bikin sampai ngantuk, tidur dari tempat atau berwudu, keluar berwudu untuk menjaga, karena kita mendapat banyak pelajaran dari khutbah tersebut walaupun tetap sah Jumatannya. Nah, terkadang cuma sekedar ngantuk ya tidak batal wudunya karena masih dalam kategori tidur ringan. Yang membatalkan wudu, yang dikatakan oleh para ulama pembatal wudu itu adalah tidur berat. Tidur berat. Nah, dalam bahasa kita pulas, nyenyak. Apa yang membatalkan wudunya? Kalau Syekhul Islam itu adalah madonna istilahnya. Berpotensi dia datang pembatal-pembatal yang lainnya. Artinya ada pembatal-pembatal yang lainnya. Kuat potensinya. Ada hadis, tapi dhaif ya hadis ini. Al-ainani wika ussah fa'idha nama intalaqa al-wika. Mata ini adalah bagaikan keran ataupun penutup keran. Apabila tertidur maka terlepas kerannya ini. Ya. Artinya potensi keluar angin itu ada besar kalau tertidurnya tidur pulas. Tapi kalau tidur ringan, kalau terasa, oh dia mengeluarkan angin. Maka tentunya dengan bisa masih merasakan kalau keluar anginnya tentunya batal. Kalau tidak merasa keluar tentunya dia mati pada hukum asal wudu. Nah, buktinya adalah prakteknya para sahabat yang menunggu sholat isya ini sampai kepala mereka tertunduk-tertunduk ataupun miring-miring karena ngantuk. Sebagian riwayat itu, riwayatnya bazar, sampai mereka merebahkan. Merebahkan apa namanya badan mereka ke samping kiri ataupun ke samping kanan, menunjukkan memang tertidur walaupun bukan tidur yang nyenyak karena posisinya bukan posisi tidur orang yang nyenyak, duduk ataupun walaupun miring adalah sekedar merebahkan sekedarnya, jadi tidaklah membatalkan. Walaupun ada pendapat para ulama mengatakan tidur ringan maupun tidur berat itu membatalkan wudu berdasarkan riwayat tadi, illa min baulin au qaitin au naumin. Ini naum mutlak kata saya, tidur. Maka membatalkan wudu. Tapi dijamak oleh para ulama yang membatalkan wudu itu tidur yang pulas itu pun sifatnya adalah madonna, kan asli dia pembatal wudunya, tapi sebagai potensi dia mengeluarkan angin. Mohon maaf tentu di dalam tidurnya tersebut ketika sudah pulas. Kalau belum pulas maka potensi itu adalah walaupun ada tapi kecil kemungkinannya, maka tidaklah membatalkan wudu ini. Sementara yang kita ambil dari ini. Di sini mengingatkan bahwasannya summa yusallun wa la yatawaddaun, penting tentunya tahara ya. Jadi salat wudu ini merupakan suatu hal yang sangat berkaitan, tidak sah salat tanpa wudu. Kalau wudunya sudah batal. Kalau wudunya masih sempurna, ada memang anjuran seseorang wudhu di setiap sholat walaupun wudhunya belum basah. Memperbarui, ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tawadda oliku li sholatin, berwudhu di setiap mau sholat. Artinya toharoh, kalau sudah batal maka dia harus wudhu lagi. Kalau belum batal mau berwudhu lagi boleh memperbarui wudhu. Kalau ternyata dia tidak mau berwudhu lagi karena masih sah, maka itu pun boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran yang sementara ini pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apa yang mulus sedikit. Apakah wanita yang memakai cadar dan khauf cara berwudunya dengan laki-laki yang memakai imamah dan khauf tanpa melakukan cadar? Kalau muka, sepakat para ulama, wajib dibasuh dan wajib dilepas penutup mukanya. Tidak sah dengan sekedar mengusap mungkin dua. Itu sepakat para ulama. Imamah, karena sifat daripada kepala itu adalah ringan di dalam bersucinya, hanya mengusap kepala. Ketika memakai imamah cukup diusap imamah. Itu bagi laki-laki. Untuk khuf jelas baik berlaku bagi wanita dan bagi laki-laki. Baik khufnya itu adalah bersifat sarung kaki yang dari kulit ataupun dan dari kain, yang itu juga ada pada wanita. Mungkin lebih tipis ya. Para ulama tidak membedakan antara tipis dan tebalnya. Menurut pendapat yang paling kuat. Maka wanita boleh cukup mengusap kaos kakinya. Apabila ketika memakai, awal makanya dalam keadaan sudah bersuci sempurna dengan dicuci kakinya. Untuk muka tentunya sepakat para ulama. Mari sudah kita singgung sebenarnya. Sepakat para ulama bahwasanya dia wajib dibasuh, dicuci. Tidak cukup dengan mengusap, tapi harus dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan namanya wanita yang bercadar, baik mukim maupun safar, sama dalam masalah ini. Mungkin pertanyaan ini terkait dengan ketika safar yang relatif sulit. Tapi kalau apa namanya mengusap kerudungnya, kerudung dalam misalnya. Kerudung dalam biasanya yang pakai kerudung, ada kerudung luar, kerudung dalam. Karena sulit membongkar pasangnya, para ulama menggiatkan. Tidak sedikit para ulama menggiatkan, dia disamakan dengan imamah yang boleh mengusapnya ketika berpotensi bongkar pasangnya itu adalah sulit. Bongkar pasangnya itu sulit. Tapi selama dia maksudnya tidak sulit baginya untuk mengusap rambutnya, mengusap rambutnya dalam di dalam kerudungnya, maka tentunya itu lebih utama keluar daripada khilaf. Namun dari sisi boleh, para ulama mengkiaskan antara imamah dengan wanita yang memakai kerudung, terutama kerudung yang bongkar pasangnya itu adalah sulit atau dia kesulitan untuk memasukkan tangannya ke dalam kerudungnya untuk mengusap rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun wajah tadi, kita kembali ingatkan bahwasanya wajah tetap dibasuh. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Untuk pengusap hanya dibolehkan pada kaki yang menggunakan kaos ataupun sarung kaki dan pada kepala yang memang diusap kepala tersebut, terlebih demikian juga ketika menggunakan imamah ataupun surban yang di bilik di kepala, bukan sorban yang hanya sekedar di julur, tapi sorban yang di di bilik di kepala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita jawab terkait dengan pertanyaan ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.